Bismillah, alhamdulillah, hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baik, kita akan lanjutkan masuk kepada bab yang ke-11, hukum lam sukun. Nah, secara sederhana, lam sukun dalam Al-Quran ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, lam ta'rif, lam yang menjadikan kata itu ma'rifah. Yang kedua adalah lam fi'il dan lam pada kata hal dan bal. Ya. Nah, ini yang akan menjadi pembahasan kita dalam pembahasan hukum lam sukun. Apakah hukum yang terjadi ya pada lam sukun tadi tatkala bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah? Nah, maka di sini yang akan kita bahas ya pada pembahasan hukum lam sukun. Intinya ya, pembahasan lam sukun ini berputar pada dua hukum. Hukum yang pertama adalah idhar, dibaca jelas. Hukum yang kedua dibaca dengan idgham, ya, diidghamkan kepada kata atau huruf yang setelahnya. Tapi yang pertama, lam ta'rif. Lam yang berguna sebagai pengenal atau penjelas. Ya, lam yang menjadikan kata itu ma'rifah. Ini nah, maka dinamakan dengan lam ta'rif. Lam ta'rif adalah lam yang mengawali kata-kata benda, yaitu isim, yang diantara fungsinya adalah sebagai pengenal dan penjelas benda-benda yang dimaksud. Ya. Yang tadinya itu umum isim tadi, ya, seperti masjid, ya, umum masjidun, ini umum. Kemudian dimasukkan lam ta'rif, ya, al-masjidu. Maka dengan kata ini, dengan dimasukkan alif lam lamu ta'rif ke dalamnya, ya, memperjelas masjid mana yang dimaksud. Nah, ini fungsi dari lamu ta'rif. Dan lam ta'rif ini dibagi menjadi dua. Ya, tentunya pembagian ini dilihat juga dari ya cara membacanya, ya, diidghamkan dan ada yang diidharkan. Yang pertama adalah lam qamariyah dan kedua adalah lam syamsiyah. Baik, kita akan baca ya, penjelasannya. Yang pertama, lam qamariyah adalah lam yang dibaca dengan izhar, jelas lamnya. Ya. Yaitu jika bertemu dengan salah satu dari huruf-huruf yang terkumpul pada rangkaian ungkapan idghi hajjaka wa khaf aqimahu, yang mana jumlahnya itu ada 14 huruf. Ya. Jika lam ta'rif masuk ke dalam lafaz yang berawalan salah satu dari 14 dari huruf qamariyah ini, ya, maka lam dibaca dengan jelas. Nah, kenapa dikatakan dengan lam qamariyah, ya, qamariyah yakni bulan, ya, ini nisbat kepada an-nujum, bintang, ya, dinisbatkan kepada bintang, yang mana ya lam ya, diibaratkan seperti an-nujum, bintang-bintang, dan huruf yang terletak setelah lam tadi sebagai qamar, ya, bulan. Yang mana tatkala ada bulan, ya, maka an-nujum, bintang-bintang akan nampak jelas. Ya, ini ya sebab penamaan dengan lam qamariyah. Adapun syamsiyah, ya, ya, kembali kepada penisbatan kepada an-nujum, bintang. Yang mana lam itu sebagai ya, diibaratkan seperti bintang. Tatkala munculnya syamsiyah, yakni matahari, ya, maka bintang tadi tidak akan nampak. Ya. Demikian pula tatkala lam syamsiyah, ya, huruf lam ta'rif bertemu dengan huruf-huruf syamsi, ya, maka lam itu juga tidak akan nampak. Hukum apa yang terjadi? Yani hukum idgham. Taibullahu a'lam bissawab. Itu sedikit tambahan, ya, terkait penamaan lam qamariyah dan lam syamsiyah. Yang intinya adalah pada lam qamariyah ini dibaca dengan izhar, ya, jelas. Baik, kita baca, ya, contoh-contohnya. Al-aminu. Ya, tidak diidghamkan kepada, ya, hamzah, ya. Tidak diidghamkan kepada hamzah. Baik. Selanjutnya, al-bashiru. Ya, juga sama, tidak diidghamkan kepada ba, ya, ab-bashiru, tidak demikian. Al-ghaniyyu. Al-halimu. Al-jabbaru. Al-kabiru. Al-wahhabu. Nah, ini insyaAllah, ya, mudah, ya, untuk lam qamariyah. Intinya lam pada pembahasan ini, pada apa namanya, ketika lam ta'rif bertemu dengan salah satu dari 14 huruf tadi, hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, wa, kho, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha, maka, ya, alif lam atau lam ta'rif dibaca dengan jelas, ya. Nah, dalam Al-Quran, ya, tandanya jelas, ya, tidak ada tasydid. Ya, tandanya hanya sukun biasa. Baik. Yang kedua, lam syamsiyah, ya, adalah lam yang tidak terbaca melainkan diidghamkan kepada huruf berikutnya. Ya, lamnya tidak terbaca. Nah, sebabnya, ya, sudah kita sebutkan tadi, nisbat kepada an-nujum, ya, bintang. Yang mana tatkala bintang atau tatkala matahari itu muncul, bintang itu tidak nampak. Ya, demikian pula, ya, penisbatannya kepada lam ta'rif ini. Tatkala munculnya, adanya lam atau huruf-huruf syamsiyah, maka lam tidak terlihat nampak jelas. Nah, huruf-huruf ini jumlahnya ada 14, ya, yakni selain huruf-huruf qamariyah yang di atas, ya, tersebut. Di permulaan setiap kata yang terangkai dalam sebuah bait, ya, tib thumma sil rahiman tafuz dhif dha ni'am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Nah, ini huruf-huruf syamsi. Jika lam ta'rif masuk ke dalam lafaz yang berawalan salah satu dari 14 huruf di atas, maka lam diidghamkan secara sempurna ke dalam huruf yang berikutnya. Nah, menjadi pembahasan penting pula, apakah penting untuk kita menghafal, ya, huruf-huruf qamariyah dan huruf-huruf syamsiyah? Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau kita ingin menghafalnya, ya, ahsan, bagus, ya. Namun kalau untuk apa namanya penting atau tidaknya, ya, insyaallah tidak terlalu, ya, berpengaruh dengan bacaan kita. Ya, karena dalam Al-Qur'an tentunya yang rekomendasi seperti Mushaf Madinah ini sudah ada tanda-tandanya, sehingga tidak diperlukan untuk menghafal, ya, huruf-huruf qamariyah dan huruf-huruf syamsiyah. Adapun lam qamariyah itu tandanya sukun, ya, seperti antum melihat pada contoh-contoh yang ada, ya, tandanya hanya sukun. Al-Amin, Al-Khabir, Al-Fattah, ya, semuanya. Adapun pada bacaan lam syamsiyah, tandanya, ya, diawali dengan tasydid, ya, sehingga bisa kita bedakan dengan tanda tadi. Kalau ada tasydid, berarti ini lam syamsiyah. Kalau tidak ada tasydidnya, ya, melainkan hanya sukun biasa, maka itu namanya lam qamariyah. Ya, jadi tidak terlalu diperhatikan. perlukan untuk menghafal. Wallahu a'lam. Nah, contoh-contohnya kita baca. At-tayyibu. As-sawwabu. As-salihu. Ar-rahim. At-tawwab. Al-dha'ni. Al-zikra. Naam. Ini contoh-contoh lam syamsiyah. Baik, yang selanjutnya lam fi'il dan lam pada bal dan kata hal. Hukum dari jenis lam ini ya adalah idgham jika bertemu dengan lam juga dan bertemu dengan ra. Nah, contoh pada contoh lam fi'il kata kul bertemu dengan lam kul liman ya diidghamkan kepada lam yang kedua kul liman ya. Lam fi'il bertemu dengan ra seperti bertemu dengan lafaz rabbi dimasukkan kepada lafaz pada huruf ra qurrabbi. Hal tatkala bertemu dengan lam ya diidghamkan kepada lam yang setelahnya fahallana ya juga sama bal juga sama demikian. Naam ya coba kita baca ya contoh-contohnya. Qul limanil ardu. Qul rabbi a'lamu bi'iddatihim. Fahal lana min shufa'a. Bal la yakhafuna al-akhirata. Nah, dong coba. Ya, dong. Ya. Lanjutkan coba. Itunya kasih. Ya. Lanjutkan. Bal la tukrimunal yatima. Satu lagi. Qala bar rabbukum rabbus samawati. Ya, ditebalkan ro-nya. Qala bar rabbukum. Qala bar rabbukum rabbus samawati. Barakallahu fi. Yang selanjutnya, ya. Jika kata hal ya demikian pula bal dan lam fi'il itu bertemu selain huruf lam dan ro, maka hukumnya tetap idhar, dibaca dengan jelas. Baik, seperti kul, yakni lam fi'il di situ, bertemu dengan ha, maka tidak diidghamkan kepada ha, namun dibaca dengan idhar. Nah, baik, coba kita baca contohnya. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Waja'alna minal ma'i. Waja'alna minal ma'i. Hal ta'lamu lahu samiyan. Hal ta'lamu lahu samiyan. Belakangnya. Ya, itu. Qala hal amanukum alaihi. Lanjutkan. Bal kazzabu bis-sa'ati. Satu lagi. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Ro, tebalkan lagi. Bal tu'thiruna. bal tu'thirunal hayatad dunya. Eh, barakallahu fikum. Nah, ini beberapa hukum-hukum yang terjadi pada bacaan lam sukun. Wallahu alam bissawab. Nah, masih ada kaitannya dengan bab-bab yang sebelumnya, yakni pada pembahasan lam sukun, pembahasan mim sukun, pembahasan nun sukun, adalah bab yang ke-12, pembahasan idgham dan sebab-sebabnya. Nah, masih ada kaitan dengan bab yang sebelumnya. Baik, kita akan lanjut pada bab yang selanjutnya, bab yang ke-12. Idgham wa asbabu. Idgham secara bahasa adalah idkhal, memasukkan. Adapun secara istilah adalah melafadzkan dua huruf yang sama ataupun sejenis menjadi satu huruf yang bertasydid. Ya. Dengan ungkapan lain, idgham adalah melafadzkan dua huruf yang sejenis. Huruf pertama kondisinya itu sukun. Adapun huruf yang kedua kondisinya berharokat. Dilafadzkan tanpa dipisah di antara keduanya. Ya, seperti tadi, ya, bacaan tadi yang sudah kita baca, ya, dari bacaan-bacaan yang diidghamkan. Ya. Qulliman, ya, ini dibaca dengan satu kali bacaan, tidak dipisah. Qulliman, ya, tidak demikian. 6. Dan telah lewat pula pembahasan idgham pada ahkam an-nun as-sakinah wa tanwin. Demikian pula hukum mim sukun dan yang telah kita barusan pelajari, yakni lam sukun. Namun idgham ini ya tidaklah hanya terjadi pada tiga huruf ini. Bukan terjadi pada nun saja, bukan terjadi pada mim saja, juga tidak terjadi pada lam saja. Namun bisa terjadi pada huruf-huruf yang lain. Ya, jika ada sebab-sebab yang menjadikan dia itu idgham. Ya, sehingga sangat penting kita pelajari terkait sebab-sebab terjadinya idgham. Nah, sehingga pembahasan kita kali ini adalah sebab terjadinya idgham. Ya, dan sebabnya ada 3. Yang pertama adalah kesamaan huruf, makhraj dan sifatnya. Ya, kalau dibahasakan di bahasa Arabnya at-tamatsul. Ya. Kesamaan huruf atau huruf yang semisal atau mutamatsilan. Ya. Idgham suatu huruf ke dalam huruf yang sama. Makhraj dan sifatnya sama. Disebut dengan idgham al-mutamatsilain. Ya, contoh seperti idgham huruf ba kepada ba. Ya, ini namanya ya. Idgham mutamatsilain, huruf yang mana dua-duanya adalah huruf yang sama persis, ya, sama-sama ba. Ya. Dalam mushaf idgham ini, ya, idgham yang disebabkan dengan tamatsul, kesamaan, ya, terjadi pada lebih dari 10 huruf. Ya, seperti ba, ta, dal, dal, ro, ain, fa, kaf, lam, mim, nun, waw dan ha. Ya, di sini disebutkan sebagiannya. Baik, coba kita baca bersama sebagian ya, contoh yang ada. Idhab bi kitabi hadza. Nah, ini idgham ba kepada ba. Idhab. Ya, maka ini juga dinamakan idgham mutamatsilain. Baik. Fama rabihat tijaratuhum. Idgham ta kepada ta. Ya. Wa qad dakhalu bil kufri. Idgham dal kepada huruf dal. Baik. Qul limanil ardu. Ya, lam kepada lam. Aina ma takunu yudrikumul mautu. ya, idgham kaf kepada huruf kaf. Fala yusrif fil qatli. Ya, ditahan terlebih dahulu ya, karena padanya ada idgham yusrif, ditahan dulu. Tapi pulang. Fala yusrif fil qatli. Naam, Allahu a'lam bissawab. Hey, belakang coba dibaca. Ya, antum. Walakum ma kasabtum. Kasabe. Walakum ma kasabtum. Ya, dilepas suara kol-kolanya. Ma kasabtum. Walakum ma kasabtum. Hei, sampingnya. Ma nasya'u liman nurid. Hei, barakallahu fiik. Apa? Siap. Nah, kita ya. Antum aja. Ya, antum. Walladzina awaw wa nasaru. Ya, langsung ya. Awaw wa nasaru. Kasih nabar. Walladzina awaw wa nasaru. Terus lam tasti' alaihi sabra. Lam tasti' alaihi. Lam tasti' alaihi sabran. Coba tahan lagi. Lam tasti' alaihi sabran. Lam tasti' alaihi sabran. Nah, ini beberapa contoh ya, bacaan-bacaan yang idgham yang disebabkan tamatsul. Hukum mutamatsilain ini adalah dua huruf yang sama beriringan, yang mana huruf yang pertama itu sukun, yang kedua berharokat. Dan hukumnya wajib idgham. Seluruh ulama qiraat telah bersepakat tentang hal ini. Nah, ini yang pertama. Nah, dikecualikan dari hukum wajib ini pada dua keadaan. Ya, pada dua keadaan. Keadaan yang pertama, jika huruf pertama itu, ya, huruf yang pertama yang sukun adalah huruf mat, ya ataupun wau. Ya, walaupun lafaz yang setelahnya ada wau. Ya, seperti contoh alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Ya, setelah taqum ada wa. Wa wa taqallubaka fis sajidin. Nah, maka pada lafaz ini tidak diidghamkan kepada wau yang setelahnya. Kenapa? Karena wau pada lafaz taqumu adalah wau maddiyah. Ya, wau maddiyah. Juga sama pada contoh-contoh yang lain. Nah, ya, coba kita baca contoh yang ada. Alladhi yaraka hina taqumu. Fadhalika alladhi yadu'u al-yatima. Qalu wa hum fiha yahtasimuna. فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا نعم. Sehingga ini sesuatu yang dikecualikan. Semua ulama qiraah tidak mengidghamkan huruf mat, ya dan waw pada huruf yang berikutnya, walaupun sama-sama huruf ya dan waw. Ya, kenapa? Karena waw dan ya maddiyah makhrajnya adalah jauf. Ya, makhrajnya adalah jauf. Sedangkan huruf ya dan waw yang berharokat berasal dari lidah dan bibir. Ya, sehingga tidak termasuk dari mutamatsilan, ya, yang semisal. Yang kedua adalah huruf ha sukun pada ayat 29 sampai yang ke-30 dari surah Al-Haqqah. Jika kita baca dengan wasal. Ya. Ketika kita wasal, maka ketika kita menggunakan ya qiraah kita dengan qiraah hafaz, ya, maka hafaz membaca dengan dua riwayat, dengan dua wajah, wajhan. Wajah yang pertama adalah mengidghamkan ha, ya, ha sukun kepada ha yang berikutnya. Maliyahalaka diidghamkan. Ya. Yang kedua adalah disaktah. Maliyahalaka. Ya, berhenti sejenak tanpa mengambil nafas yang baru. Baik, coba kita praktikkan dengan dua cara ini. Yang pertama dengan idgham. Ma aghna 'anni maliyahalaka 'anni sultaniyah. Yang kedua adalah saktah, berhenti sejenak ya tanpa mengambil nafas yang baru. Ma auna 'anni maliyah halaka 'anni sultaniyah. Naam, ketika waqaf juga bisa ya, kita waqaf pada ya ayat yang pertamanya, kemudian ibtida pada ayat yang setelahnya. Baik, coba kita baca dengan waqaf. Ma auna 'anni maliyah. Halaka 'anni sultaniyah. Sehingga pada ayat ini dalam surah Al-Haqqah bisa menggunakan tiga cara. Cara yang pertama waqaf, ya. Cara yang kedua wasal, ya. Dan wasal ada dua cara, ya. Yakni diidghamkan hak pertama kepada hak yang setelahnya. Yang kedua adalah dengan saktah. Sehingga caranya ada totalnya ada tiga. Wallahu a'lam. Yang kedua adalah tajanus. Kesamaan makhraj, namun beda dari sisi sifatnya. Idgham suatu huruf kepada huruf yang lain yang sama dalam hal makhrajnya saja disebut dengan idgham mutajanisain, ya, dua huruf yang sejenis, ya, sejenis, yakni sama-sama makhrajnya, namun beda dari sisi ya, sifat. Idgham ini terjadi pada 7 pertemuan huruf. Ya, yang pertama ta dengan dal atau dal kepada ta dan sebaliknya, ta kepada to dan sebaliknya, ya, sehingga totalnya ada 4. Kemudian idgham dal kepada wa, kemudian yang keenam fa kepada dal, kemudian yang terakhir idgham ba kepada mim. Nah, ini idgham mutajanisan yang terjadi dalam ya Al-Qur'anul Karim pada 7 pertemuan huruf. Hey, kita baca ya contohnya. Waqad ta'lamuna anni rasulullahi. Nah, ini dal diidghamkan kepada ta. Waqad ta'lamun. Yang selanjutnya. Qala qad ujibat da'watukuma. Ya, langsung masuk kepada dal. Ujibat da'watukuma. Nah, selanjutnya. Po atau ta diidghamkan kepada po. Langsung kemasuk atau langsung masuk kepada huruf huruf to. Wa qala ta'ifatun min ahlil kitabi. Nah, kemudian fa kepada zal. Nih, mas. Nih, baca dengan diwasol. Au tatrukhu yalhad dhalika matalu. Nih, selanjutnya. Walau annahum idzalamu anfusahum. Oke, satu lagi. Nang. Ya bunayya irkam ma'ana. Nah, ini beberapa contoh-contoh idgham yang mutajanisan. Dua huruf yang semakhraj, ya, satu makhraj, namun sifat-sifatnya yang beda. Nah, hukum mutajanisain ini melihat dari riwayat Hafiz min tariq Syatibiyah adalah wajib diidgham. Kemudian yang ketiga adalah taqarub. Sebab idgham adalah at-taqarub, kedekatan makhraj ataupun sifatnya. Idgham suatu huruf kepada huruf yang lain yang berdekatan makhraj ataupun sifatnya disebut dengan idgham mutaqaribain. Ya, disebut dengan idgham mutaqaribain. Baik, contohnya idgham nun kepada lam. Ya, idgham nun kepada lam. Yang mana nun dan lam ini keduanya berdekatan makhraj dan sifatnya. Ya, berdekatan makhraj dan sifatnya. Demikian pula qaf diidghamkan kepada kaf. Berdekatan makhrajnya saja. Ya, sama-sama ya, pangkal lisan, namun kaf agak sedikit maju ke depan. Adapun lam dan ra atau idgham lam kepada ra, ya berdekatan dari sisi makhraj dan sifatnya. Bisa antum merujuk kembali kepada pembahasan makhraj dan pembahasan sifat al-huruf. Baik. Ya, kita baca beberapa contoh yang ada. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu. Nah, kemudian idgham qaf kepada kaf. Ini dengan idgham kamil, ya. Kita gunakan dengan idgham kamil yang mana maksudnya adalah langsung masuk kepada huruf kaf tanpa menyisakan sifat qafnya. Ya, artinya apa? Ya, dibaca dengan tipis. Alam nakhluqkum, ya, tidak ditebalkan. Alam nakhluqkum, ya. Wallahu a'lam. Ya. Baik, kita baca. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Alam nakhluqkum min ma'in. Faja'alnahu fi qararin makin. Nah, kemudian idgham lam kepada huruf ra. Baik, satu lagi. Udah belum? Udah, oh ini aja. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Ya, ro-nya tebalkan lagi. Wa qur rabbi. Wa qur rabbi a'udzu bika min a'udzu. Jelaskan hamzah dan ain a'udzu. Wa qur rabbi a'udzu. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Tabarakallahu fiik. Nah, ini pembahasan tentang sebab-sebab al-idgham. Nah, demikian ya pembagian idgham berdasarkan penyebabnya, ya, yang mana ini hubungan antara makhraj dan sifat dari huruf sukun dan huruf yang setelahnya. Nah, yang pertama mutamatsilan, huruf yang semisal, makhraj dan sifatnya sama, ya, yakni maksudnya hurufnya sama, ba bertemu ba, ya, lam bertemu lam, itu namanya idgham mutamatsilan. Yang kedua adalah mutajanisan, yang sejenis, yakni satu makhraj namun beda dari sisi sifatnya, seperti dal bertemu dengan ta, ya. Nam, satu makhraj namun sifat-sifat yang beda. Yang ketiga adalah at-taqarub, kedekatan dari sisi sifat ataupun makhraj. Nam, seperti nun kepada lam, ya, qaf kepada kaf, lam dan lam ke ra. Nam, ini pembagian idgham dari sisi asbab-sebab. Di samping yang lain dari pembagian idgham juga ada tinjauan yang lainnya, ya, dalam pembahasan idgham. Ya. Nah, dengan penjelasan sebagai berikut, ya. Bahwasanya idgham juga dibagi dengan idgham shaghir dengan idgham kabir. Tinjauan yang berdasari pembagian idgham menjadi kabir dan shaghir adalah dari sisi keadaan huruf yang diidgham, yang diidghamkan kepada huruf yang setelahnya. Apakah huruf itu sukun ataupun berharokat? Ya. Nah, melihat dari huruf yang pertama, ya, melihat pada huruf yang pertama, seperti pada lafaz wa qur rabbi, ya, melihat pada lamnya, ya, lamnya itu sukun apa berharokat? Ya, kalau sukun, maka ada masuk kepada kriteria yang lain, ya. Kalau dia berharokat, masuk pada kriteria yang satunya. Nah, yang pertama idgham shaghir adalah mengidghamkan huruf sukun, ya, ke dalam huruf yang berharokat. Jadi huruf yang pertama itu sukun asli, ya, karena satu sebab dari tiga sebab idgham. Dan contoh-contoh yang disebutkan pada pembahasan sebelumnya seluruhnya masuk kepada jenis idgham shaghir, ya, seperti wa qur rabbi, ya, lam di situ kondisinya apa? Sukun. Sehingga ini dinamakan idgham shaghir. Ya. Kemudian mal la yu'minu, nun, ya, di situ juga sukun aslinya. Sehingga ini dinamakan idgham shaghir. Jenis yang kedua adalah idgham kabir. Adalah mengidghamkan huruf yang berharokat ke dalam huruf yang berikutnya. Karena, ya, satu sebab dari sebab-sebab idgham yang ada. Alasan penamaan idgham kabir adalah karena dibutuhkan satu langkah dan upaya lebih besar daripada idgham shaghir. Ada prosesnya, ya. Yakni terlebih dahulu mengubah keadaan pada huruf yang pertama dari kondisi yang berharokat menjadi sukun. Ya, yang tadinya berharokat kemudian disukun dulu. Setelah disukun baru diidghamkan. Ya, ada proses yang lebih daripada idgham shaghir. Adapun idgham shaghir itu langsung diidghamkan. Nah, idgham kabir ini adalah madhab yang digunakan oleh Al-Imam As-Susi yang beliau meriwayatkan qiraah Abu Amr, ya. Adapun dalam qiraah Asim menurut riwayat Hafiz, idgham kabir bukanlah termasuk dari madhab beliau. Ya, sehingga ketika kita membaca Al-Quran, ya, menggunakan riwayat Hafiz, ya, jarang kita menggunakan idgham kabir. Nah, meski demikian, walaupun, ya, Hafiz itu tidak apa namanya, bukanlah madhab al-imam Hafiz idgham kabir, namun ada beberapa kata yang Hafiz membaca dengan idgham kabir seperti qurra yang lainnya, ya. Atau ada di antara riwayat yang lain yang membaca bukan dengan mengidghamkannya. Ya, di antara kata-kata yang dipraktekkan oleh Imam Hafiz dengan idgham kabir, yang pertama adalah pada lafaz la ta'manna. La ta'manna. Yang mana lafaz ini, kata ini aslinya adalah la ta'manuna. Nunnya ada dua. Dan nun yang pertama berharokat memah. Ya. Dengan memahkan nun yang pertama pada lafaz ini. Hafiz min tariq asy-Syatibiyah mengidghamkan nun pertama kepada nun yang berikutnya. Ya. Bagaimana caranya? Cara yang pertama, nun yang pertama disukun. La ta'manna. Setelah disukun, barulah digabungkan, diidghamkan. Jadilah la ta'manna. Nah, beliau, Imam Hafiz, membaca la ta'manna dengan mengidghamkan yang disertai dengan ismam. Apa itu ismam? Ya, ketika kita membaca la ta'manna, ya, sambil menghimpun kedua bibir kita, ya, sejenak. Ya. Hey, ini cara yang pertama. La ta'manna, maju bibirnya. Kapan majunya? Tatkala masuk kepada idgham nun. La ta'manna. Adapun cara yang kedua adalah dengan raum ataupun ikhtilas. Ya, raum ataupun ikhtilas. Yang insyaallah nanti akan dibahas pada pembahasan waqaf dan ibtida. Yang mana kurang lebih, ya, la ta'manna yang dibaca dengan raum ataupun ikhtilas. Lanjut. Nah, coba kita fokuskan terlebih dahulu dengan cara yang pertama, yakni idgham diiringi dan disertai dengan ismam, bibir maju ke depan atau bahasa yang lain dengan menghimpun kedua bibir. Nah, adapun cara yang kedua, raum atau ikhtilas, kita gunakan, kita praktekkan pada pembahasan waqaf dan ibtida. Baik, insyaallah taala. Ya, karena di bawah ada penjelasan. Baik. Kita baca. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Coba. Nah, ini cara yang pertama, ya, dibaca dengan, ya, disertai ismam atau dihimpun kedua bibir. La ta'manna. Kemudian kata yang selanjutnya, ya, yang kedua dan yang ketiga adalah pada lafaz atuhajjunni. Ya, di sini Hafiz, ya, menggunakan dengan idgham kabir. Yang mana atuhajjunni, asli dari kata tadi adalah atuhajjunani. Ada dua nun. Nun yang pertama berharokat fathah. Ya, kemudian disukun dan kemudian diidghamkan. Ya, ini, ya, yang digunakan oleh al-imam Hafiz dalam membaca ayat ini. Demikian pula pada kata la ta'muruni. Aslinya juga sama, la ta'murunani. Ya. Aslinya la ta'murunani. Nih, wallahu a'lam bissawab. Baik, coba kita baca. Wahajjahu qawmuh. قال أتحاجوني في الله وقد هدان قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون Nah, mat yang pertama itu mat lazim. Jadi dibaca dengan 6 harokat. Adapun mat yang kedua namanya mat apa? Munfasil, ya. Jadi dibaca 4 ataupun 5. Tip nanti akan ada pembahasan, ya, pembahasan mat insyaallah taala. Baik. Yang selanjutnya, ya, yang mana hafaz membaca dengan idgham kabir pada lafaz makkanni. Aslinya adalah kata aslinya adalah makkanani. Kemudian nun yang pertama disukun dan kemudian diidghamkanlah kedua nun tadi sehingga dibaca dengan makkanni. Naam. Baik, coba. Ya, ada yang baca. Ya, sampingnya. Qala ma mak كني فيه ربي خير فعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. Hey, barakallahu fiik. Nah, inilah sebagian dari bacaan idgham kabir pada riwayat Hafiz dari guru beliau Al-Imam Asim rahimahumullah. Nah, kemudian ya, ada pula pembagian yang lain yang dikenal dengan idgham kamil dan idgham naqis. Idgham kamil dan idgham naqis. Baik. Idgham kamil dan naqis, ya, ditinjau dari sempurna dan tidaknya idgham satu huruf ke dalam huruf yang berikutnya, maka para qurra membagi idgham ini menjadi dua macam, ya, melihat dari sempurna tidaknya idgham tersebut, ya, ada idgham kamil dan ada idgham naqis atau bahasa yang lain ghairu kamil, yang tidak sempurna. Naam, idgham kamil yang sempurna adalah mengidghamkan huruf secara sempurna, baik zat maupun sifatnya, kepada huruf yang berikutnya, ya, sampai tidak tersisa lagi wujud dari huruf yang diidghamkan, ya, tidak tersisa zat dan sifatnya. Tandanya adalah hilangnya sukun di atas huruf pertama dan munculnya tasydid di atas huruf yang kedua. Ya, itu namanya idgham kamil, ya. Hey. Tandanya hilangnya sukun di atas huruf yang pertama dan adanya tasydid pada huruf yang kedua, ya. Seperti antum lihat pada contoh-contoh yang sebelumnya, ya, pada halaman yang ke-83, ya, di situ pada huruf lam tidak ada tanda sukun. Ya, pada huruf lam tidak ada tanda sukun. Ya, tanda yang menjadi tanda apa namanya bahwasanya ini adalah idgham kamil adalah adanya tasydid pada huruf yang kedua, ya, yaitu huruf ra, wa qur rabbi. Nah, ini tanda idgham kamil ya dalam mushaf, ya mushaf Madinah. Nah, jenis yang kedua adalah idgham naqis yang tidak sempurna, yaitu adalah mengidghamkan zat huruf secara tidak sempurna, di mana sebagian sifat dari huruf yang diidgham masih tersisa. Dalam mushaf cetakan Kerajaan Saudi, ya mushaf Madinah, idgham naqis ditandai dengan hilangnya sukun pada huruf yang pertama dan tidak ada tasydid pada huruf yang kedua. Nah, menunjukkan bahwa sebagian sifat dari huruf yang diidgham tidak hilang sama sekali. Ya, contoh seperti idgham naqis pada atau idgham nun kepada ya. Alayakfiyahum, ya. Pada huruf nun di situ tidak ada tanda sukun dan pada huruf ya pula tidak ada tanda tasydid, yang menunjukkan bahwasanya idgham nun kepada ya adalah idgham naqis. Apa yang tersisa dari sifat nun? Ya, ini sifat apa? Sifat gunnah, ya. Masih tersisa sifat gunnahnya. Dan ini sudah kita baca pada pembahasan sebelumnya. Baik. Bacaan idgham naqis dalam Al-Quran, ya, dalam riwayat kita yang kita gunakan, ada 4 tempat. Yang pertama, nun ke dalam ya. Ya. Masih masuk kepada idgham naqis. Ya. Tersisa sifat dari sifat nun yaitu gunnah. Baik. Coba kita baca contohnya. Alai yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi thalathati alaf. Nah, di sini syahidnya adalah alayakfiyakum dan ayyumiddakum, ya, diiringi dengan sifat gunnah, ya, jangan hilang gunnahnya. Alayakfiyakum ayyumiddakum, ya, tidak demikian, namun tetap kita berikan sifat gunnah. Yang kedua, nun ke dalam waw. Nah, ini juga sama, masih tersisa dari sifat nun, itu apa? Sifat gunnah. Miu waladin, ya, jangan dihilangkan gunnahnya. Miu waladin, ya, tidak demikian. Baik, coba kita baca. Mattakhadallahu miu waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin. Nah, di sini idgham min waladin, ya, ada gunnahnya. Demikian pula waladin wa ma, ya, ada idghamnya. Jangan dihilangkan. Ya, seperti contoh mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin. Ya, tidak demikian. Ya. Kita berikan gunnah. Min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin. Wallahu a'lam bissawab. Jumhur qurra membaca idgham nun sukun atau tanwin ke dalam waw dan ya, ya, secara naqis, ya, sehingga sifat gunnah dari nun, ya, masih tersisa, dan ini sudah kita pelajari. Nah, adapun riwayat khalaf dari Hamzah, ya, membaca nun sukun yang masuk ke dalam ya dan waw dengan idgham kamil, artinya tidak diberikan sifat gunnah. Ya. Alayakfiyakum min waladin, ya, ini kalau riwayat khalaf an Hamzah. Baik. Yang ketiga, qaf ke dalam kaf. Dalam mushaf terjadi pada satu ayat, ya. Surat apa ini? Al-Mursalat, ya. Ya. Alam nakhluqukum. Ya. Naam, ada yang mengatakan atau pada kata ini alam nakhluqukum terjadi khilaf. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya ini masuk kepada idgham naqis. Masih tersisa sifat tafkhim pada huruf qaf. Sehingga dibaca dengan tebal awal kalinya. Alam nakhluqukum. Namun wallahu a'lam bishawab, bahwa yang lebih kuat ya, kita membaca dengan idgham kamil, tidak diberikan sifat tafkhim ya. Langsung masuk kepada kaf dan dibaca dengan tipis. Alam nakhluqukum. Baik, coba kita baca. Alam nakhluqukum mimma immahin. Nah, ini yang pertama, yang ketiga. Ya, idgham qaf ke dalam kaf. Ya, kenapa dimasukkan kepada idgham kami, idgham naqis? Ya, karena di sana ada khilaf. Namun yang rajih, yang lebih kuat masuknya kepada kamil, ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, idgham ta ke dalam ta. Dalam mushaf terjadi pada 4 ayat, ya. Nah, sehingga tatkala membaca pada 4 ayat ini masih tersisa sifat dari sifat to, yaitu tafkhim, mufakhamah, ditebalkan. Ya, sehingga dibaca dengan ditebalkan terlebih dahulu baru tipis ketika masuk kepada huruf ta. Ya. Sebagai contoh, la imbasata. Ya, tebal terlebih dahulu, tidak seperti la imbasata. Ya, tidak demikian. Ya. Farwattum, ya, ditebalkan dulu, tidak seperti farwattum. Naam, ini ahattu juga tebalkan dulu, tidak ditipiskan langsung. Ahattu, ya, ma farwattu, ya, tidak ma farwattu, ya, tidak demikian. Naam, coba kita baca contohnya. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak. Naam, coba ya, kita fokuskan kepada intinya. La in basatta. Ya, ditebalkan terlebih dahulu baru tipis. Ya, ketika masuk kepada huruf ta-nya. Wa min qablu ma farwattum fi Yusuf. Naam. Siapa yang apa ini? Coba baca. Famakasa. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به. نعم بارك الله فيك سمينيا لنجدكان. يا حسرة يا حس أليركان سين يا حسرة يا حس rota ala ma farwattu fi jambillah. Ma farwattu idgham. Ma farwattu, tahan dulu. Ya hasrata ala ma farwattu fi jambillah. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini pembahasan idgham dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikannya. Intinya di sini idgham ada beberapa pembagian. Pembagian pertama dilihat dari sebabnya, ya dibagi menjadi tiga. Kemudian pembagian yang kedua dari sisi proses, ya dari sisi proses dibagi menjadi dua, ya idgham shaghir dan idgham kabir. Kemudian pembagian yang ketiga adalah di sisi ditinjau dari sempurna tidaknya idgham, ya idgham satu huruf kepada huruf yang lain. Maka ini dibagi menjadi dua, kamil dan idgham naqis. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan pada pembahasan pertemuan yang akan datang, masuk pada bab yang ke-13, hukum mad dan qasar. Naktafi subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wasallam ala nabika Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.